إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan takdirnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu sunnah minas sunan nabawiyah, yaitu salatul kusuf. Nikmat yang sangat besar, kesempatan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa rabbus syamsi wal qamar wa rabbul lail wan nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam ayatnya, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. Malam berganti siang, siang berganti malam, matahari terbit dan terbenam, bulan pun demikian, semua itu adalah makhluk Allah, semua itu lemah di hadapan Allah, semua itu tunduk kepada Allah, tidak memiliki sedikit pun tasarruf, tidak ada sedikit pun memiliki kemampuan mengatur alam semesta, tidak berpengaruh sedikit pun, semua itu berjalan dan beredar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan adanya siang, begitu pula matahari dan begitu pula bulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semua itu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersujud kepada Rabbus Syams, kepada Rabb pencipta, pemilik dan pengatur matahari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik untuk kita berakidah dengan akidah sunnah di tengah banyak manusia, di balik peristiwa yang besar, berkeyakinan dan berideologi dengan berbagai keyakinan batil. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillahi tabaraka wa ta'ala la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَسِفَ. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran rububiyahnya, kebesaran kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidaklah terjadi gerhana dikarenakan kematian seseorang, dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Rasulullah menepis keyakinan dan budaya kaum musyrikin yang bertakhayul bertasyaum atau bertafaul dengan pergerakan dan peredaran bintang-bintang, diantaranya adalah adanya gerhana matahari. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menepis dan memupuskan akidah yang batil ini dengan mengatakan sungguhnya dia tidak terjadi gerhana padanya dikarenakan mati atau hidupnya seseorang. Oleh karena itu, apabila kalian melihat gerhana matahari ataupun bulan, hendaknya kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah dan tegakkan salat sampai gerhana tersebut terhenti dan kembali terang benderang. Betapa nikmatnya di hari yang sama, di waktu yang sama, di saat kita berada di masjid Allah, sujud dan rukuk, mengakui segala kelemahan kita, segala dosa, kita memohon kepada Allah dengan penuh tadallul, penuh khudu', bi'idznillahi ta'ala. Di waktu yang sama, sebagian hamba-hamba Allah, di antara mereka ada yang mengagungkan matahari, baik dengan bersujud kepadanya atau melakukan ubudiyah kepadanya, melakukan taqarrub kepada matahari dengan memberikan kurban atau sesaji, dan keyakinan-keyakinan batin bahwa gerhana matahari akan mendatangkan musibah atau pertanda datangnya malapetaka atau berbagai keyakinan-keyakinan lainnya. Bersyukur kepada Allah ya ahlas sunnah, ketika kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat besar, tidak bisa merasakannya kecuali orang yang diberi taufik untuk merasakan dan menyadari bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Di waktu yang sama, sekelompok manusia bukannya mengingat Allah dan takut kepadanya, yang mana gerhana matahari ini ayatun min ayatillah yukhawwifu biha ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya agar takut kepada Allah. Sebagian manusia di waktu yang sama ini, mereka bersantai-santai, mereka menuju ke tempat-tempat yang di sana mereka menikmati syahwat mereka, menikmati gerhana matahari bukan karena ibadah kepada Allah, tetapi sebagai acara rekreasi atau yang semakna dengannya, berdatangan dari tempat yang berjauhan dengan biaya yang sangat besar, diadakan acara-acara dan ritual-ritual yang sebagiannya diiringi dengan kesyirikan, sebagiannya diiringi pula dengan bid'ah, sebagiannya pula diiringi dan diwarnai dengan ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bersyukur ya ahlas sunnah, bersyukur kepada Allah dengan harapan Allah menambah nikmat ini dan taufiknya di hari besok. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.